lanjutkan ajaran aku macam fadisaniyah secara mukadimah malam sebelumnya. Kita masih dalam bahasa nawasih. Ambil bom baru. Ada tiga macam nawasih. Yang pertama kan akhwal. Selamatkan dua dari tiga nawasih ini. Sekarang masuk yang ketiga, yaitu wanna wa akhwatuha. Qal mu'allif sahibul matan Ibnu Ajurrum rahimahullah ta'ala. Qal amma dhanantu akhwatuha fa inna tansibu al-mubtada' wal khabar 'ala annahuma maf'ulat. Adapun dhanantu dan saudari-saudarinya sama amalnya, maka ia menasab mubtada' dan khabar. Dua-duanya dinasab sebagai maf'ulnya, dua-duanya sebagai maf'ulnya. Mubtada' sebagai maf'ul awal, khabar sebagai maf'ul tsani. Wahia kira-kiranya itu dhanantu, hasibtu, wa khiltu, wa za'amtu, wa ra'aitu, wa 'alimtu, wa wajadtu, wa takhabtu, waj'altu wa sami'tu. Fi'il dhanna akhwatuha. Taqul contohnya dhanantu Zaidan qa'iman. Menduga Zaid berdiri. Dhanantu fi'il wal fa'il. Zaidan maf'ul awwal. Maf'ul bihi awwal. Qa'iman maf'ul bihi tsani. Wa ra'aitu 'Amran syakhisan. Melihat Amr syakhisan. Hadiran dhahiban. Datang atau pergi. Ra'aitu fi'il wal fa'il. Amran maf'ul bi awal li ra'aitu. Syakhisan maf'ul bi tsani. Kalau mau di'rab lengkap misalnya ra'aitu. Ra'a fi'il madhi mabniun 'ala as-sukun ittisali bi dhammir raf'il mutaharrik wa ta' dhamirun barizun muttasil mabniun 'ala ad-damm fi mahalli raf'il fa'il. Amran maf'ul bi awal mansub li ra'aitu. Maf'ul bi awal ra'aitu mansub 'ala binasbi al-fath al-zahir 'ala akhir al-anna ismul mufrad. Syakhisan maf'ul bi thani mansub 'ala binasbi al-fath al-zahir 'ala akhir li'annahu ismul mufrad. Penjelasannya, syarahnya, qala syarih Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala. Wa qul, saya katakan asy-syarih, al-qismu tsalits min nawasil mubtada' wal khabar. Bagian yang ketiga yang menghapus hukum mubtada' dan khabar, yaitu dhanantu akhawatuha. Aina dha'iru fil 'amal? Akhawatuha maksudnya yang sama amarannya. Menasabkan mubtada' dan khabar, kedua-duanya dinasab. Wa hiya tadkhulu 'al mubtada' wal khabar wa tansibuhuma jami'an. Fi'il-fi'il ini masuk pada mubtada' dan khabar dan menasab keduanya semuanya. Mubtada' mansub, khabar mansub. Beda dengan dua sebelumnya yang dinasab hanya satu. Apakah khabarnya saja nasab atau isimnya saja nasab? Adapun ini yang ketiga ini dia menasab dua-duanya. Mubtada mansub, khabar jadi mansub semua. Menjadi maf'ulnya semuanya. Mubtada sebagai maf'ul awal, khabar sebagai maf'ul tsani, maf'ul bihi tsani. Wa yuqalu mubtada maf'ul awal, dan dikatakan mubtada sebagai maf'ul awal, wal khabar maf'ulun tsani, dan khabar sebagai maf'ul tsani. وهذا القسم عشرة أفعال. Bagian ketiga ini jumlahnya ada 10 fi'il. Jumlahnya ada 10, ambilnya ada 10. Al-awwal yang pertama dhanantu, contohnya dhanantu Muhammadan shadiqan. Baik, ana syahid. Dhanantu Muhammadan shadiqan. Dhanantu dhamir fil madhi mabni ala sukun ittisali bihi bi dhamir mutaharrik ta Muhammadan mansubun bi maf'ul bi awal, shadiqan mansubun bi maf'ul bi tsani. Naam. Wa tsani hasibtu al-mal nafi'an. Ndak. Hasibtu al-mal nafi'an. Hasiba fi'il madi mabniun ala sukun. Salim bila mirafin mutaharrik. Ta. Fa'il. Muhammadan. Al-mala. Ya, al-mala, na'am. Mansubun bi maf'ul amr. Maf'ul awal mansub, na'am. Naf'an mansubun bi maf'ul awal. Maf'ul tsani. Naf'an maf'ul bi tsani. Maf'ul bi tsani bi hasib. Mansub. Amilnya semuanya kembali ke hasib. yang merafakan fa'il hasiba, yang menasabkan maf'ul bi awal hasiba, yang menasabkan maf'ul bi tsani hasiba amilnya, semuanya fa'il. Naam, al-malam maf'ul bi awal mansub, nafi'an maf'ul bi tsani mansub. Wa tsalits yang ketiga, khiltu, khiltu al-hadiqati muthmiratan indak anas syahid. Khiltu han khiltu al-hadiqati hadiqatan mufmiratan. Khil fil madi mabni ala sukun wa tasarrat bihi dhamir rafa mutaharrik liittisalihi dhamir rafa mutaharrik ta al hadiqata wa ta'is fa'il kalau merinci ta damirun bariz, kalau mau ringkas ya ta fa'il, kalau mau rinci ta damirun bariz yang mutasir membina ala dham yang ala rafin fa'il hadiah kata kata mansubun bi khil wa on bi awal awal mutmiratan mansubun bi khil wa huwa maf'ul bihi Al-Thani. Naam, Nah. Berikutnya, Rabi' za'amtu, nahu za'amtu bakran jari'an. Dak, syahid. Za'amtu bakran jari'an. Naam. Za'amtu ilmadi mubilu alam sebelum Nikisau lebih domir dan tahrif. Dan kota fa'il bakrun maf'ulun bi awal alamatul fathu mansub ala nasbi fata zahir ala akhirna jari'an jari'an jimnya pendek yang panjang ra'nya jari'an maf'ulun maf'ulun bihi tsani alamatul mansub ala nasbi fata zahir ala akhir. Ra'aitu ya al-khamis ini ra'aitu Ibrahim muflihan la ana syahid ra'aitu ini fa'il Ibrahim muflihan muflihan nah as-sadis alimtu sidaka munjian anda ana syahid alimtu munjian alimtu fil fa'il Nah, asyik aku betul. Kau dah lupa. Kau dah lupa. Kau dah lupa. Kau dah lupa. Kau dah lupa. Kau dah lupa. Kau dah lupa. Kau dah lupa. Kau dah lupa. Kau dah lupa. Kau dah lupa. Kau dah lupa. Kau dah lupa. Kau dah lupa. Kau dah lupa. Kau dah lupa. Kau dah lupa. Kau dah lupa. Kau dah lupa. Kau dah lupa. Kau dah lupa. Kau dah lupa. Kau dah lupa. Kau dah lupa. الخبر وضوء الخبر على الخير الخير الخير نعم الخير وهو مضاف إليه نعم الخير مضاف إليه منشور وثامن اتخذت انه اتخذت محمدا صديقا بين الشهيد محمدا صديقا اتخذت فعل ماضي مبني على السكون isoli bi dhamir raf'il mutaharrik wa ta'u fa'il Muhammadan maf'ulun bi awal mansuban sadiqan maf'ulun bi tsani mansuban wa tasi' ja'altu nah ja'altu dhahaba khataman dengan syahid ja'altu dhahaba khataman ja'altu fi'il madi mabni ala sukun litisali bihi dhamir rafa mutaharrik litisalihi dhamir rafa mutaharrik bidhamir rafin mutaharrik wa huwa fa'il al-dhahaba maf'ulun bihi al-awwal wa huwa mansubun khataman maf'ulun bihi al-thani وهو منصوب. نعم. والعاشر سمعت سمعت خليلا يقرأ دائما شاهد. سمعت خليلا. نعم. سمعت سمعنا هذه من الاتصال به ضمير متحرك. لاتصاله. قال لاتصال به. لاتصاله. بضمير رفع متحرك. لاتصاله بضمير رفع متحرك. حتى فاعل. نعم. خليلا منصوب sebagai apa maksud maf'ul bih awal yaqra yaqra fi'l mudhari mudhari ana natur fi maf'ul bih jarr nasb jazm amal jumlah fi'liyah fi mahall nasbin yaqra ini fi'l mudhari ya maf'ul bih jarr nasb jazm wal fa'il dhamirun mustatirun jawazan taqdirun huwa wal jumla fi'liyah fi mahalli nasbin wa qalbi kan. Nah, nah, yang ke-10 ini sami'tu ini dipersisikan. Dia di penjelasan sini ada dua macam dia keadaannya, masuk pada sesuatu yang didengar atau masuk pada sesuatu yang tidak didengar namun setelahnya sesuatu yang didengar. Adapun jika masuk pada sesuatu yang didengar, misalnya sami'tul Qur'ana, atau sami'tul haditha, sami'tul kalama, maka sepakat para nahu, di sini hanya menasabkan satu maf'ul bih. Kalau masuk pada sesuatu yang didengar, dakhalat 'ala syai'in yusma'. Yang kedua, tadi keadaan pertama ya, masuk pada sesuatu yang didengar. Maka sepakat para ulama nahu, dia hanya menasukkan satu maf'ul bih. Misalnya sami'atul Qur'ana. Sami'atul Qur'ana. Yang keadaan yang kedua jika masuk pada sesuatu yang tidak didengar. Yang sami'atul Muhammad. Muhammad kan bukan sesuatu yang didengar. Tapi setelahnya adalah kalimat sesuatu yang didengar. Sami'atul Muhammad yakra'. Nah, yakra' ini yang didengar. Muhammadnya bukan sesuatu yang didengar. Nah, ini yang diperisikan. Apakah dia menasukkan dua maf'ul bih ataukah hanya satu? Jumhur ulama nahu tetap menyatakan hanya menasukkan satu maf'ul bih. Adapun fi'il yang setelahnya itu sebagai apa? Hal. Pada contoh tadi, sami'tu khalilan yaqra. Khalilan maf'ul bih. Yaqra mada jumlah fi'liyah fi mahallin nasbin hal. Pendapat ini pilih oleh mu'alif dan Akhfash dan yang lainnya menyatakan menasabkan dua maf'ul masuk pada sesuatu yang tidak didengar setelahnya sesuatu yang didengar. Ini pendapat Akhfash dan dipilih oleh mu'alif Ibn Ajurum menasabkan dua maf'ul bih. Pada contoh tadi sami'tu khalilan yaqra. Khalilan maf'ul bih awal. Yaqra ini jumlah fi'liyah min nasbin maf'ul bihi tsani. Yang lebih kuat Allah Allah pendapatnya jumhur ulama itu apa? Sami'tu hanya sami'a hanya menasabkan satu maf'ul bih. Sami'a hanya menasabkan satu maf'ul bih. Sama dengan perbuatan-perbuatan hawas, panca indera yang lainnya. Hanya menasabkan satu maf'ul bih. Mendengar, melihat. Adapun yang di sini ro'a maksudnya ini bukan ro'a, bukan mata tiba hati, dia bukan hawas. Yang ro'a itu maksudnya lebih itu bukan ro'a, bukan ro'a basar ya, kan panca indera tapi apa? Bukan yakin ya, dalam hati. Seperti yakin yang saya yakin satu. Bukan yakin. Nah, kita lanjutkan penjelasan syarih dari segi maknanya. Wa hadhil af'alul 'asyrah tanqasil arba'a aqsam. 10 fi'il ini terbagi jadi 4 bagian dari segi maknanya, terbagi jadi 4 bagian. Yang pertama, kismul awal yufidu tarjih wuqu'il khabar. Menunjukkan kuatnya dugaan kuat terjadi khabar tersebut. Wa huwa arba'atu af'al. Ada 4 fi'il. Berikan makna yufidu tarjiha wuqu'il khabar. Menguatkan terjadinya khabar. Menduga tapi dugaan apa kuat, kemungkinan kuat terjadi khabar tersebut. Wa hiya yaitu dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu. Empat fi'il ini menunjukkan apa? Tarjih wuqu'il khabar, kemungkinan kuat khabarnya terjadi. Ya, misalnya hasibtul mala nafi', aku menduga harta itu bermanfaat. Nah, dugaan terkuat harta itu bermanfaat. Dhanantu Muhammad, aku menganggap, nah, dugaan kuat bahwasanya Muhammad adalah sebagai seorang teman. Ini yang pertama. Memberikan faedah apa maknanya fi tarjih wuqu'il khabar, kemungkinan kuat menguatkan terjadinya khabar, dugaan kuat, anggapan kuat, lebih kuat. Wal-kismu tsani, bagian kedua, yufidul yakin, menunjukkan yakin. Wa tahqiqu, dan menunjukkan benar-benar terjadi khabarnya. Memberikan faedah yakin. Wa huwa tsalatsatu afal, yaitu ada 3 fi'ilnya. Ya ra'aitu wa 'alimtu wa wajadtu. Ini semua menunjukkan apa? Yakin. Benar-benar terjadi khabarnya. Saya ra'aitu Ibrahim muflihan. Aku melihat Ibrahim beruntung. Nah, yakin. Kami yakin Ibrahim beruntung. Wal qismu tsalits, bagian yang ketiga, mayufidu tasyir wal intiqal. Memberikan faedah perubahan dan berpindah. Perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Berpindah, berubah. Wa fi'lan, dua fi'il, ittakhadtu wa ja'altu. Ittakhadtu ja'altu, menunjukkan perubahan, perpindahan. Misalnya, ja'altu dhahaba khataman, aku menjadikan emas menjadi cincin. Nah, berubah. Tadinya emas mungkin masih batangan, dibuat menjadi cincin. Nah, dibentuk cincin. Berubah dari keadaan semula sebelumnya. Wa ittakhadtu Muhammadan, aku menjadikan Muhammad sebagai teman, yang tadinya mungkin bukan teman, kemudian diangkat dijadikan sebagai teman. Kan apa? Intiqal, perubahan. Al-qismu tsarabi, yang keempat, yufidu nisbah fisam, menunjukkan penisbatan ke pendengaran. Penisbatan ke pendengaran, aku mendengar, disebabkan ke pendengaran. Dan yang keempat ini rajih apa nama jumhur, hanya menasabkan satu maf'ul bi, baik masuk pada sesuatu yang didengar atau sesuatu yang tidak didengar. Karena dua, syai'in yusma atau syai'in la yusma. Adapun syai'in yusma ini sepakat ulama nahwu, hanya menasabkan satu maf'ul bi. Syai'in la yusma ini yang khilaf. Rajih nama jumhur tetap hanya menasabkan satu maf'ul bi. Adapun jumlah fi'ilnya setelahnya sebagai hal. Wa huwa fi'il wahid, satu fi'il, ya huwa sami'tu, sami'tu. Dari segi maknanya 10 fi'il ini, dhanantu akhwatuha, dari segi makna terbagi jadi 4. Yang pertama yufidu tarjiya wuqu'il khabar. Ada 4. Kedua yufidul yakin, tahqiqu wuqu'il khabar. Ada 3. Ketiga yufidu tasyir wal intiqal. Fi'ilnya ada 2. Keempat yufidu nisbah fisam. Fi'ilnya hanya 1. Sami'tu. Nah, ikhwan fiddin rahiman wa rahimakumullah, ini nawasi yang ketiga yang menasabkan mubtada dan khabar, dan semuanya adalah fi'il. Menasabkan mubtada dan khabar, semuanya adalah fi'il. Jumlahnya ada 10. Sebenarnya mu'alif jumlahnya ada 10. Walaupun yang rajih berapa? Berarti jumlahnya kalau dikurangi 1, 9. Tamrinat latihan adakhil kana wa ihda akhwati ala kulli jumlah min al-jumlah ya thumma adlib li syakal akhir kulli kalimah. Masukkan kana atau salah satu saudari kana pada jumlah dari jumlah yang berikut ini, dan berikan harokat setiap akhir kalimat. Perjelas harokatnya. Masukkan kana atau ihda akhwati. Wajibul manzil. Adakhil inna wa ihda akhwati ala kulli jumlah min al-jumlah ya thumma adlib li syakal akhir kulli kalimah. Masukkan inna atas salah satu saudarinya pada setiap jumlah yang berikut ini dari jumlah yang akan datang, dan perjelas harakat akhirnya. Ya, berikan harakatnya, perjelas harakat. Wajibul izin. Adakhil dhanna ahada akhawati ala kulli jim dan al jimil ati wa thumma bi syakl akhir kulli kalimah. Masukkan dhanna atau salah satu saudarinya pada setiap jumlah dan jumlah akan datang dan perjelas apa? Harakat akhir kalimat. Wajibul izin. Cukup 3 jumlah izinnya. Enggak perlu banyak-banyak penting benar semua masyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mantap.